kini dengan segala milikmu ini kuserahkan kepadamu Allah. Lah saya cuma Kubro teng mriki duwe putra namine Ibrahim pindah Palang Tuban, di putra Raden Rohmat Sunan Ngampel pindah Surabaya. Saya cuma Kubro duwe murid nami Samsudin pindah Kerawang, damel pesantren teng Kerawang. Teng daerah antarane Cilamaya kali Rengas Dengklok, pesantren diarani pesantren Kuro, maknane Quran. Tenggeri kau duwe murid Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon, duwe murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing duwe tugas ngislam ke pajajaran. Lha dadi duwe tugas dhewe-dhewe lha niku lho mula corak Islam di Indonesia bener-bener corak Islam yang penuh perjuangan. Soale nyritani swarga banyune mili. Wong kene wis banyu mili akeh. Nyritake swarga wowohane kathah mriki wowohane wis akeh. Nyritani kekuasaan ya ora mungkin wong sing diceritani raja kabeh, sugih kabeh. Mula piye carane nandur Islam nek wong pinter ora mudah. Maka kalau mau belajar Islam, belajarlah ke Indonesia, karena Islam bertemu dengan orang hebat ada di Indonesia. Islam masuk ke Eropa ketemu wong bodoh-bodoh zaman semono mulo gampang. Islam masuk ke Afrika hutan belantara, tapi Islam masuk ke tanah Jawa ketemu dengan peradaban tinggi, maka pertemuannya menghasilkan Islam dengan peradaban yang sangat tinggi. Lha mulo nek belajar Islam Indonesia kudu sing hati-hati, sing halus, sebab nek ora-ora paham. Lah gara-gara ora paham terus kowe ngado saka Islam Indonesia, hasilnya malah konslet, ora tambah dadi Islam apik, malah dadi Islam wangkot utawa Islam kocluk sampean. Nek muridnya Nabi mawon disebut sahabat, muridnya sahabat disebut tabiin, pengikut. Muridnya tabiin disebut pengikutnya pengikut tabiin, tabiin. Muridnya pengikutnya pengikut disebut pengikutnya pengikut. Lha awake dhewe jenenge nopo? Muridnya Kiai Haidar, lumikit Kiai Haidar. Kiai Haidar muridnya Mbah Ali Maksum Rabia. Mbah Ali Maksum muridnya Mbah Maksum. Mbah Maksum muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari muridnya Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari muridnya Mbah Khairon utawa Mbah Gareng. Mbah Khairon muridnya Mbah Abdul Halim. Mbah Abdul Halim muridnya Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid muridnya Mbah Sufyan Tuban. Mbah Sufyan muridnya Mbah Jabbar. Mbah Jabbar muridnya Mbah Abdul Rahman muridnya Pangeran Sambu. Muridnya Mbah Abdul Rahman muridnya Mbah Pangeran Benowo. Mbah Benowo muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Mbah Cokrojoyo muridipun Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko muridnya jeng Sunan Bonang. Sunan Bonang muridnya jeng Sunan Ngampel. Sunan Ngampel muridnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi muridipun Syekh Jumadil Kubro. Muridipun Syed Muhammad, muridipun Syed Ahmad Jalaluddin, muridipun Syed Abdul Malik, muridipun Syed Alawi Amil Faqih, muridipun Syed Ahmad Sokhib Mirbat, muridipun Syed Ali Khalik Qasam, muridipun Syed Alwi, muridipun Syed Muhammad, muridipun Syed Alwi, muridipun Syed Ahmad Al-Muhajir, muridipun Syed Isa An-Naqib, muridipun Syed Ubaidillah, muridipun Syed Muhammad, muridipun Syed Ali Uraidi, muridipun Syed Musa Kadim, muridipun Syed Ja'far Sodik, muridipun Syed Muhammad Bakir, muridipun Syed Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali. Nah ini yang lagi muridnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah sampean jenenge apa? Ya tapi mulo beto gayane. Mulo ahli sunnah wal jamaah niku gayane beto-beto ya. Carane ngulang ya ora apa? Padha. Kanjeng Nabi ngulang sahabat ora ditulis ke Quran, wong sahabat apal Quran, wong talaki diulang bendino tur Quran turune berangsur. Angsur. Tapi begitu sahabat ditinggal Nabi, sahabat ngulangi sore sing wis rada bodho, mula ditulis no Quran. Begitu sokapat seto Qurane sokapat kepinteran longkek-longkek kaya cacing ora iso diwaca karo tabeta biin mula akhire Quran diparingi titik-titik karo Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 55 Hijriah nun titik dhuwur tak loro sak telu sebar maneh ngisore ora iso diwaca akhire diparingi karokat fathah kasrah dhamma syadda fathatin kasratin dhammatin sing maringi namine Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farohi di tahun 150 disebar mana Quran sing maca tambah jembar nek sing maca wong Andalusia wadduha metune wadduhe nek sing maca wong Turki mustaqim mustaqin nek sing maca wong Padang lakanutik lakanui nek maca wong Sunda alladzina dali alladzina nek wong Jawa alhamdu alkamdu wong duwene hono coroko ya kayu ya koyum ya kayu kuyuka yumu robbil alamin radhi huruf ain duwene ngo monggo padha ngomulo metune robbil nga lamin radhi huruf dot duwene lo mulo ramadan metune romelan wong Bali sirotol mboten iso metune sirotol ladzina anam ta'alaim waril makdubi alaihim maladdalin duwene wong Bali wong Bugis alaihim alaihin mulo Abdurrahman berdua mang wong-wong Bugis niku benang mawon bangang perbedaan-perbedaan itulah maka harus ada ilmu baru sing namanya ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran sing nulis Abu Ubay Qasim bin Salam lha nek tekatene sampean terus ngulang piye sing ngerti ya ulama mula ulama selalu mengatakan ayo aja hati-hati aja nglumpat kadon telung kok kowe konslet. Lha niku mula kadang di sini kita dengan suka heran. Mari kita langsung nyuntuk mesti konslet. Contoh paling gampang sampean iki lho ora padha. Sahabat niku muridé Nabi, sebab sahabat muridé Nabi nek zikir ngeten niki wis muni rasa diulang, ya Allah metune ya Al, ya Allah. Tapi sampean wong neng kene diulang ya Allah metune ya Allah. Mula kiai-kiai sepuh nek dikir muni la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah supaya sampean krungu niroa niroake lha nek terus kiai madakno karo sahabat mek meneng ngene to ra muni apa-apa nah sampean apa ya iso niroke wong ra krungu apa apa tuku tasbih maca napa mbah mbah ra weruh lha niki gampang niki lho wal jamaah pita terus la la illallah la la illallah la la illallah la la illallah kowe dek-dek ana sing protes sahabat iki nek zikir meneng lha ya sahabat muridé Nabi menengi atine nang Gusti Allah lha nek wong campur sari menengi ya turu kok lho beda Kang niki lho urusan jamaah iki kaya gini nggih poso nek muridé Kanjeng Nabi ya wis ngoten iki poso wong ngalim-ngalim poso tapi nek wong kene terus poso ya sepi ngono tok mula nek ngriki carane ulama ben poso ketok regeng terus kabeh rumangsa pengin poso dan kedatangannya selalu dirindukan mula nek poso kancanane kolek kancane mercon dardor-dardor oh wis poso kita mula poso niku mercon niku hiburane santri. Mula kula nek salat isya terus ana sing mercone dor alhamdulillah. Wong kula iso ndelok santriku wis khusyuk apa durung ngono kene. Nggih mercon. Lha mula kula niku paling gething nek riyo poso-poso ana operasi mercon bareng kula ora seneng ngono. Wong niku hiburan santri kok dadi operasi barang. Wong ora bakal diunggahno dadi bom ya ora wong ora ngerti carane lho. Lha niku poso, terus engko tengah wengi ana sing tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk sahur, sahur. Sahur, sahur teng Wonosobo wedhus, wedhus, tangi dus. Kok njero omah le jawabe, ya pi sapi wis tangi ngene iki ya. Terus bareng ngoten niku Ramadan dadi regeng wong mudik, nggih, motor siji tumpake wong 5. Terus bareng ngono halal bi halal, ya begitu halal bi halal ya enak. Sebab nopo ya ana wong nandur pelem, ana nandur gedang kadang dibalangi anake tanggane nggih. Ha niku nek riyaya kudu ngapura-ngapura nan lan teng arep mboten nandur napa-napa mulo plencing nang kebun binatang ya ora apa-apa. Niat yang sederhana sebenarnya, ojo kok terus gitu-gitu kepengen saking rindunya sama Rasul sampai lali. Niku lho persis kaya wong delok bal-balan sak niki niku. Rumangsa kangen pengen ro bal-balan tur duwe tiket. Akhirnya begitu mlebu pintu gerbang royoan aku sing paling dhisik. Akhirnya ra sida delok bal-balan mati kecepit ning ngarep. Lah kan ya padha rebutan mlebu swarga malah perang kaya ISIS kaya ngoten niku lho niki. Akhirnya mati kabeh ora sida mlebu swarga wong al-qatil wal maqtul fin benar lho niki mula NU santri ya kan wis kana ya ya. Haji ini santri kalau haji ini muridnya Nabi juga bodoh mas. Muridnya Nabi naik haji langsung melebu Ka'bah wong pinter. Nah wong mriki ngantri ini 16 tahun. Sebab ngantri ini kesuwen mula nulik apa nemplek no gambar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Engkau naik wis kedaftar terus latihan. Mriki bangun Ka'bah palsu teng alun-alun Wonosobo. Kok kerdus, kok triplek, labbaik Allahumma hajjan. Nek untung ra dibedhil karo malaikat. Wong biyen abroha gawe kak bapal suwe dibedhil kok. Iki kok ora lho niku, tapi kok ora ana wong ngelok-elok bid'ah anu kak bapal su. Ora ana sing ngunekke bid'ah, begitu tak teliti ora dilokno wong duwe KBI ya. Ini kita terus mungkin sing lunga haji diterno karo wong sak kampung teng asrama haji terno mereka. Sing lunga haji terno ning asrama haji, sing ngeterno ning pundi? Menggok kebun binatang. Wis biasa ngoten iki wong mriki. Lha iki kok ora cocok mulu. Kalau kita ndak hati-hati, kalimat ini sangat berbahaya buat kita kaum muslim. Muslim apa nek muni kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah, ora ngerti sampean. Urung tahu, urung ngerti akibatnya. Bahwa itu sudah pernah ada sejarah besar kekacauan terjadi di situ. Mula ulama ra konslet wong melu fikih, melu tasawuf, melu anu. Enak ngoten lho. Lah saiki wong ayo harus bersihkan. Apa lali saiki mundur sik titik ngoten kene cara kiai mundur ya. Quran iki wis cetha la talbisul haqqo bil batil. Latal bisul haqqo bil batil wa qul ja'al haqqo wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wis dingen nikake al halalu bayyinan wal haramu bayyinan. Wis cetha kabeh kok. Apa Imam Syafi'i waktu nulis hujah iki lali Quran. Kok sampai wani gawe hujah darul mafasid muqaddamun ala jalbil mazalim. Ad-daruratu tubihul makhdurat al masyaqqatu tajlibu taizir. Apa waktu Imam Syafi'i nulis iki lali karo al karo latal bisul haqqabil batil mundur titik ngene. Quran iki wis cetha nggih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh butullah, oh butuh kuwata innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Wis murine cetha. Apa Ibnu Athaillah Asakandari nulis kitab hikam iki lali kok sampai nulis min alamatil i'timadi alal amal nuksanur raja'i inda wujudi jalal lomo lali. Lho kadang nek wonten dipikir mundur titik ngono ntroto kafir syirik enake lali ngoten lho. Kulo jarene Gus Dur kafir dhewe dak dikateke. Terusane piye? Lali aku. Iki lagi. Kula masyaallah beda. Jeng Nabi di kalangan kita dengan kalangan sahabat siji. Niku muridnya Nabi nek teng mriku ya wis biasa wong muridnya Nabi nggih. Muridnya Nabi nih ya ngeten nika, salat ya wis langsung wong Arab Arab niku panas, jam sedoso pun panas nika. Jadi sekitar jam setengah rolas niku pun teng omah kabeh diundang salat dhuwur wis ning jero masjid. Lah teng mriki jam setengah rolas lagi enak-enak ning pasar, enak-enak ning sah sawah mulai sholat duhur nih coro meriki diundang setengah lo loro apa-apa Ya imbian ngundang sholat asar setengah lima biasa wong asolatu ala waktiha kok wong sholat isa ndure waktu sholat niki ala kabeh alal mimbar kono yo ala kene yo ala niki wotengen geser titik niku fauqa nek tengah tit atrof mula sholat duhur setengah rolas tekan setengah telu sampean usoli fardhu dhuhri arba rakaatin lagi sak rakaat deng asar ora apa-apa sing penting dasi ning jero sholat duhur entah mang tak kok kiai kaitan iki lho tak ada di sampe ngono nang jare aku gawe-gawe wong fekih ngono kuwi lha sak niki nyerotong ayo sholat duhur setengah rolas ala waktiha akhirnya liane ora makmum sholat dewe-dewe ya diimami setan akhirnya meniki yang dinteni setengah loro lagi Allahu Akbar Allahu Akbar lagi sholat subuh ya ora galak-galak ya mbiyen assalatu khairum minan naum niku adzan Arab ya adzan mriki ya assalatu khairum minan naum salate cekak turune sing dawa terus mriki nah ala salat engko santrine teko siji loro jerung mlebu kabeh ya Rabbana ya Rabbana ngene enak mawon iki mboten entuk kok terus ganggu wong salat yo ora wong iki nyelo kok lha wis atine wis dadi kupinge wis dadi ana wong pujian biasa mawon malah seneng Rabbana zalamna anfusana kare dikoleki makmum ku ndi mlebu-mlebu ya ora teko-teko baru rada keras atine rada nesu ya wis pegel wis ket mau gringgingen ya tombo ati pegelnya nambah niatine dhewe ta iki wong pegel isih rung teko-teko baru kiyaine keras diurugi anjang-anjang diluru pinggir-pinggir jeran tal indahnya iki lho ya Allah tumbuh betul kesadaran Islam yang seperti ini kadang nih wis kaya ngene iki niki Pak wong nabi niku dipatungno ya ora oleh nggih ta digambar ora oleh nang awak dhewe dikongkon seneng carane piye ya wis diake-ake le nyebut ngoten niku mawon wong digambar ora oleh dipatung ora oleh eh disebut angger esuk sore awan bengi disebut-sebut nek disebut-sebut niku suwe-suwe lak seneng nah nyebut nabi ya sak carane dhewe wong umat nabi macam-macam ana sing nyebut Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dinane Senin 12 mulut. Lah ya niki to wong desa niku berarti tak campur sari iki ya termasuk desa niki. Ini santri ngeten iki ulangane gampang. Wassalamun samirun. Lagine ada jantan santri nom nek gayane santri tua ya siji Allah ya Rabbi halam halaika ya rasul salam napase wis cekak ya nah terus ana sing apik model kaya Habib Syekh niku apik wong Arab nang Wonosobo ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah au kok ya nana apik nah wong campur sari ra ngerti ku muni apa to karepe yo artine apa ora dong wong campur sari tapi saking senenge tekone ngalun-alun ora muni wong muni ya ora iso akhire teko nggawa gendera ya nana ya nana sak muni-muni nek iki ta nggih mboten sing ora kuman gendera ya nganggo jempol ya nana indahnya umat Rasulullah. Aja salah gitu. Ibu-ibu sing senengane dangdutan, ya carane dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik dedeng dedeng. Bisa sampean. Ya Rabi'ah. Lho, Haidar, sakit nih. Al-Fatihaji. Ya Allah ju. Ya uhailal jud tiwal karami duhai senangnya pengantin baru nereneng ini hanya ada di Indonesia pelajaran ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama ala kiai itu ribet si senengani India ya gaya India. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asya loh sakit adfata ya jirata alami ya uwailal ju naknu jiranum bidal arami karamil ikhsa tumhiho mantu ayo tumhiho India dulu karena ini sebenarnya tidak kerasa si senengnya Jawa ya Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam ya ya Habib salam alaika salawatullah ayo braunis nengah ya biu-biu sing tapi sing putus cinta yang digaya dewe lagi remuk atine ya Nabi salam alaika langsung nyantal ya Habib salam ya Habib salam salawatullah ya narap cerita karo sapa betapa indahnya dinamis ya Islam Indonesia. Lengono ana sing alo-alo kiai-kiai senengane dangdutan gawe-gawe ya ora. Kiai nek seneng gawe-gawe nek ora cocok ya ora kok. Buktine wayang ora tau dirubah mbek kiai, wayang iki Jawa ya Jawa. Wong nek tiga bahasa Indonesia ya elek. Om bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap. Om bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip. Ini ora dadi. Lha kita Indonesia Raya ini Jawa tok, apa Indonesia tok Jawa ya elek. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Coba nek basa Jawa. Indonesia lemah banyune nyong. Ora bakal rusak. Lho ya ora bakal disalini azan misale azan ya kaya ngoten niku ya wis ngoten niku azan. Nggih. Ayo alam sholat niku adzan salini dangdut rusak hayya ala sholat hayya ala sholat ini rusak kok ini belum kaya orang rupa-rupa orang-orang lah ini jenengan ini betul mula kadang uang naik hati-hati mari kita langsung mengambil dari Allah mengambil dari Rasul langsung Quran langsung hadis kenapa hasilnya konslet karena rangukur awak ndak ngukur awak ndak ikut ahli sunnah wal jamaah ya